Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratun min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan takdir manusia dan segala sesuatu yang ada di antara hidup manusia. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Tidak henti-henti kita memujinya, tidak henti-henti kita kemudian beribadah kepada Allah, karena Allah lah yang memegang kunci surga, Allah lah yang menentukan hamba-hambanya yang layak, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan pada satu saat yang kita tidak ada keraguan di dalamnya. Salam dan salam semoga tergenang dan terlimpahkan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana hidup di dunia dengan sempurna, hidup di dunia dengan baik, dan juga mengajarkan kepada kita bahwa dunia tidak lebih daripada sebuah ladang di mana kita bercocok tanam, dan di akhiratlah kita akan menuai seluruh apa yang kita telah tanam di dunia. Dan mudah-mudahan kita tidak menanam kecuali yang baik dan tidak menuai kecuali yang baik ketika di akhirat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jadi pada hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi pembahasan saya Bapak Ibu sekalian itu bersistematis, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dapat hadir. Nah, pada hari ini kita sudah, kemarin-kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana orang ini menuju iman, bagaimana bahwa Islam itu bukanlah sebuah keterpaksaan, juga bukan sebuah turunan, tapi sesuatu yang menjadi kita pilih. Kita tahu alasannya kenapa kita pilih Islam. Kemarin lagi kita sudah bahas bahwa Islam itu juga sebuah pilihan, bukan sebuah hal yang bersifat takdir. Nah, sekarang gantian kita bahas yang bersifat takdir. Karena ini, pembahasan ini memang dianggap remeh. Tapi sayangnya, gara-gara pembahasan yang salah tentang takdir, Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang mereka keimanannya tidak sempurna, secara mereka tidak sadar. Karena seringkali takdir ini dijadikan kambing hitam, Bapak Ibu sekalian. Dijadikan kambing hitam orang untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, karena itu ini pembahasan yang sangat penting dan memang agak lebih berat daripada pembahasan yang kemarin. Karena memang ini pembahasan ini sudah menjadi perdebatan di antara para ulama sejak munculnya filsafat Yunani di dalam kehidupan Islam. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, perlu saya kasih tahu, para sahabat tuh gak pernah nanya tentang takdir. Karena mereka semua paham tentang takdir, karena mereka hidup di zaman Rasul. Maka mereka gak pernah tanya tentang takdir. Karena itulah mereka paham tentang takdir, karena memang diajarkan langsung dari Rasulullah. Tapi di zaman kita beda. Banyak orang bertanya tentang takdir. Misal, takdir bisa dirubah gak sih? Gitu kan ya? Terus pertanyaannya lagi, apa memang takdir saya begini? Atau memang takdir saya begitu? Gitu kan ya? Itu gak ada pertanyaan dari zaman dulu. Pertanyaan kayak begitu baru datang ketika Islam itu menguasai wilayah-wilayah Persia dan wilayah-wilayah Yunani. Nah, ketika Islam menguasai wilayah Persia dan Yunani, jadi coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Islam itu dari nol, menguasai cuma Madinah doang. Yang Madinah itu gak lebih besar daripada Jakarta. Tapi dalam jangka waktu kurang daripada 30 tahun, ya, kurang daripada 30 tahun, wilayah Islam itu meluas jadi 100 hari perjalanan kuda. Jadi kalau kuda jalan 100 hari gak berhenti-berhenti dari timur sampai ke barat, itulah kekuasaan Islam. Jadi bisa dibayangin ya, luasnya Islam itu sehebat apa ya, meluasnya cepat banget kan ya. Nah, karena cepat banget Islam ini meluas, ketika bersentuhan dengan Yunani, ketika bersentuhan dengan Persia, maka mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Tuhan itu sudah mentakdirkan sesuatu atau boleh kita milih? Jadi orang jahat itu takdir atau jadi orang baik itu takdir? Dengan miskin, kaya itu takdir atau pilihan dan sebagainya. Nah, ini insya Allah akan kita bahas. Sebelum kita bahas tentang takdir ini, saya ingin perkenalkan Bapak Ibu sekalian tentang seorang pemuda. Ada yang tahu? Pada waktu tahun 1966 lahir seorang anak dari daerah Bronx, New York. kita tahu kalau andaikan kita lihat di dunia ini, tempat paling berbahaya kan Amerika. The most dangerous place on earth. Itu adalah Amerika. Di antara daerah-daerah kriminal yang ada di Amerika, New York itu menempati hampir yang paling tinggi. Dan di kota New York ada satu wilayah yang sangat berbahaya, namanya daerah Bronx. Di New York itu daerah yang paling berbahaya. Ini anak lahir di sana pada tahun 1966 dan dia otomatis dibesarkan di jalan karena keluarganya adalah bapak ibunya broken home. Karena itu dia adalah anak broken home, kerjanya berantem di jalan setiap hari. Maka dia tumbuh dengan kekerasan di jalan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dia lakukan setiap hari? Bertengkar dan berantem. Dan hebatnya, semua lawan yang dia berantemin itu semua kalah, Bapak Ibu sekalian. Karena dari kecil dia sudah terbiasa berantem, dia tumbuh menjadi orang yang memang bertahan besi. Dalam arti literally, benar-benar bertahan besi. Ketika suatu hari ada seorang pelatih tinju, namanya Cass D'Amato. Lewatlah dia di daerah Bronx, kebetulan melihat anak ini berantem. Dan dia terkesima betapa cepatnya anak ini mengalahkan lawannya dengan tangan kosong. Berani mentalnya, wataknya kuat dan gak takut apapun. Hari kedua dia lewat di daerah yang sama, dia lihat anak ini berantem lagi dan menang lagi, Bapak-Ibu sekalian. Dan hari ketiga dia lihat lagi anak yang sama berantem lagi dan menang lagi. Maka dia gak bisa menahan rasa penasaran. Sebagai pelatih tinju, dia melihat ini ada sebuah talent, ada sebuah bakat yang bisa jadi kemudian bintang besar. Dia datangi anak ini, kemudian dia tawarkan, mau gak kamu saya angkat menjadi orang jadi bintang? Bintang itu apa? Jadi punya banyak duit. Oke, dia ikut dilatih tinju dan kemudian masuklah ke dalam tinju profesional. Dan dia adalah orang pertama termuda yang mengawinkan gelar WBA dan WBC ketika umur 21 tahun. Yang sampai sekarang gak ada yang menandingi. Dia kemudian jadi petinju luar biasa. 44 kali bertanding, 40 menang KO dan TKO. Dan gak jarang lawan-lawannya dihempaskan dalam waktu kurang dari 1 menit. Mike Tyson menjadi legenda dunia. Orang-orang kenal Mike Tyson. Orang hebat, luar biasa. Dan memang kemudian dalam setiap pertandingannya ditunggu-tunggu. Sekali kemudian dia bertanding, dia bisa dibayar, Bapak Ibu sekalian, sekitar 270 miliar sekali tanding, Bapak Ibu sekalian. Dan dalam hidup dia, dia mengumpulkan kurang lebih 400 juta US dollar, Bapak Ibu sekalian. Berapa? 400 juta US dollar. Nolnya ada berapa, Bapak Ibu sekalian? Berapa nolnya? 9 ya? 9 ya? Nolnya. Kalau di Indonesia kan berapa nih kira-kira ini? 3,6 triliun, Bapak Ibu sekalian. 1 triliun nolnya ada berapa, Bapak Ibu sekalian? Oke, inilah kekayaan Mike Tyson. Dia kemudian punya harta sangat luar biasa, 400 juta US dollar. Dan kemudian dia terkenal kemana-mana, main iklan, dibayar ini, dibayar itu. Dan dia kemudian menuju ke puncak, Mike Tyson. Pertanyaan saya sederhana, dengan uang sebanyak itu, sekarang Mike Tyson lagi ngapain? Lagi ngapain Mike Tyson? Masuk penjara, dia sudah keluar dari penjara itu sekalian. Sekarang ada di mana Mike Tyson? Sekarang Mike Tyson hidup di Las Vegas. Setelah sebelumnya dia sempat jadi satpam di daerah planet Hollywood. Nah setelah jadi kepala satpam dan kemudian dia tinggal di Las Vegas dan dia mengumumkan bangkrut pada tahun 2003 dan sekarang dia punya utang. Utang berapa? New York Times melaporkan hutangnya sebanyak 23 juta US dollar. Belum termasuk pajak yang dia utang di US dan Inggris sebesar 17 juta US dollar. Yang gak akan dia habis kemudian dibayar utangnya itu dengan pekerjaannya yang sekarang. Dia homeless, gak punya rumah sama sekali, hidup terlantung-lantung, dan kemudian gak punya duit sama sekali. Akhirnya, sekarang apa yang dilakukan oleh Mike Tyson, dia sekarang buka talk show. Jadi dulu ditakuti di ring, pukul orang kemudian sampai mati, dia kemudian mengkanvaskan lawannya kurang daripada 30 detik seringkali, sekarang dia hidup dari kemudian komedi dulu sekalian. Bikin orang ketawa. Hidup ya, dan kemudian itu hidup dengan pas-pasan, film Hangover, kira-kira beberapa yang kemudian bisa kita lihat. Ya walaupun Alhamdulillah Mike Tyson sering juga datang ke masjid zaman sekarang. Masjidnya ada di daerah Las Vegas, namanya Masjid Ashabud. Nah kemudian ini yang bisa kita lihat, tapi coba kita lihat dulu sekalian. Awalnya miskin, luar biasa, kemudian melejit jadi orang kaya. Hampir-hampir paling hebat di dunia. Gak ada yang ngalahin dia, gak ada yang berani sama dia. Duitnya berapa tadi Bapak Ibu sekalian? 4 triliun Bapak Ibu sekalian, hampir. Nolnya ada berapa? 12 Bapak Ibu sekalian. Nolnya aja gak apal, gimana bisa dapat kan? Nah, 4 triliun Bapak Ibu sekalian. Nolnya sudah gak jelas lagi. Duit yang gak kita bayangkan. Tapi sekarang kemudian jatuh, jadi miskin. Dan utangnya berapa? jutaan US dollar loh sekalian. Untuk kita lihat sekarang, berarti coba kita lihat. Pertanyaannya sederhana, itu takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Oke, okay, kalau gitu saya tanya lagi. Sebelum kita jawab, siapa ini? Elvis Presley, yang itu tahun 77 bulan tahu ya. Elvis Presley menjelma menjadi seorang pemusik populer. Dia menjadi orang yang paling hebat dalam legenda musik, King of Music kata orang. Ya? Sampai sekarang hartanya nggak habis-habis. Kenapa? Royaltinya masih terus jalan atas apa namanya lagu-lagunya dan duitnya banyak banget. Pertanyaan saya sederhana, dia nikmati nggak duit-duitnya itu? Sekarang ada di mana Elvis Presley? Yang tunggu yaumil kiamat. Kan itu kan ya? Pertanyaan saya sederhana, matinya di mana? Narkoba, menurut kalian matinya narkoba. Pertanyaan saya sederhana, mati dia narkoba itu takdir atau bukan? Takdir atau pilihan? Nampak-nampak baru kemarin dibahas hidup adalah pilihan. Oke, sekarang saya tanya lagi sesuatu yang membingungkan Bapak Ibu sekalian. Ini agak membingungkan. Menurut Bapak Ibu sekalian, hidup ini takdir atau pilihan? Masuk surga, masuk neraka, takdir atau pilihan? Oke, kalau itu saya tanya lagi, Allah Maha Tahu atau tidak? Benar. Berarti yang terjadi hari ini Allah sudah tahu atau belum? Tahu. Kemarin? Tahu. Besok? Tahu. Berarti Allah sudah tahu belum kalau kita nanti akan masuk surga atau masuk neraka? Tahu. Berarti ketika Allah menciptakan surga dan neraka, kira-kira di situ sudah ada list namanya masing-masing atau belum? Ya. Karena Allah Maha tahu. Berarti di surga di neraka sekarang sudah ada list namanya kan ya? Felix di mana, Farhat di mana, benar ya? Sudah ada semua kan ya? Berarti kita sudah ditentukan masuk surga atau neraka. Ngapain minta ibadah tadi? Itu enggak? Ayo, katanya sudah ditentukan. Lalu ngapain tadi kita sholat isya? Jangan-jangan kita sholat isya, nanti besok-besok matinya sepuluh khotimah. Oke, kita kan enggak tahu, nanti Allah tahu enggak? Berarti hidup ini pilihan atau terpaksa? Loh, katanya tadi di surga sudah ada lisannya belum? Tapi Allah sudah tahu? Bingung? Bagus, karena itulah kita bahas sekarang. Melengkapi pembahasan kita kemarin, hidup ini pilihan atau hidup ini adalah takdir. Dan kalau memang ada pilihan, yang mana yang dikatakan sebagai takdir? Oke, bagus sekalian, coba kita lihat. Ini kasus yang lain lagi, bagus sekalian. Ini ceritanya ada yang namanya siapa nih? Choky Sitohang ya. Choky Sitohang kemarin beberapa tahun yang lalu, ini contoh yang sangat bagus sekali untuk takdir. Dia menikah dengan Melissa. Ini mbaknya seorang muslimah, sedangkan masnya ini seorang Nasrani. Maka berdasarkan fikih kita yang kemudian sudah disepakati oleh ulama manapun, seorang pria non-muslim dilarang menikah dengan seorang muslimah apapun alasannya, betul begitu kan ya? Maka ketika ini dinikahkan oleh bapaknya, bapaknya diprotes oleh orang-orang muslim. Kenapa dinikahkan? Itu kan bukan orang muslim, itu kan tidak boleh. Bapaknya kemudian bilang, semua sudah ketentuan Allah, sudah takdir daripada Allah. Kenapa? Apapun yang terjadi, saya yakin ini adalah takdir Allah. Kita semua sudah ada ketentuan, takdirnya. Semua itu bukan kehendak kita masing-masing. Akhirnya kembali pada keyakinan kita, mengharapkan yang mana yang benar. Ini kata bapaknya, langsung saya kutip dari bapaknya sendiri. Maksudnya setelah diberita. Artinya apa? Bapaknya bilang itu adalah takdir. Karena manusia ada tiga yang jadi takdir. Ajalnya, rezekinya, dan jodohnya. Semua adalah takdir. Maka bapaknya bilang dia nikah sama orang kafir, itu adalah bagian daripada takdir. Pertanyaan saya, takdir atau bukan? Bukan. Oke, takdir atau bukan? Bukan. Tadi katanya jodoh takdir. Kan ada sebuah hadis yang mengatakan, tidak akan dilahirkan anak Adam sebelum ditentukan satu rezekinya, dua jodohnya, tiga ajalnya. Kan itu kan ya? Berarti ini takdir atau bukan? Bukan. Takdir. Takdir atau bukan? Bukan. Bukan atau takdir? Bukan. Bingung? Bukan. Bagus. Nah, kalau itu kita bahas dulu sekarang. Oke, kalau itu bahas dulu, kita lanjutin lagi. Bapak Ibu sekalian, apakah semua ini adalah takdir? Apakah semua ini sudah garis tangan kita? Ataukah semua ini sudah ditentukan oleh Allah segala-galanya? Kadang-kadang ada orang bilang itu semua adalah takdir. Maka ketika ada seorang anak, dia kemudian dari sekolah dapat nilai matematika ujiannya dapat 3, bapaknya tanya, kenapa nilai ujianmu dapat 3? Anaknya bilang, karena takdir anakmu memang jelek dalam pelajaran matematika. Kenapa yang lain bisa? Itu takdirnya bagus, bapaknya pintar. Apakah semua itu adalah takdir? Atau semua itu adalah pilihan? Garis tangan atau bukan? Ada orang meramal garis tangan. Oh, kalau garis tangan begini, kamu jadinya tukang beca. Benar ya? Dan sebagainya. Ada ramalan bintang dan sebagainya. Senangnya ramalan bintang, bagus kalian? muda dulu pasti senang kan ya. Lihat Aquarius hari ini kiri kan ya. Asmara, kasihan nih lu ditinggal dan sebagainya. Maka kita semua percaya ramalan. Percaya dan gak percaya untuk kalian. Ramalan bintang itu favoritnya orang Indonesia. Gak percaya? Oke, saya kasih tahu. Tahu Twitter tahu? Tahu Twitter? Tahu. Saya termasuk termasuk ya saya ngomong ustaz juga enggak enak ya, tapi ya oke lah. Saya termasuk ustaz yang kemudian paling banyak followernya di Twitter. Nomor 3 setelah Yusuf Mansur dan Agim. Yusuf Mansur punya follower sekarang 900.000. Agim punya follower sekitar 700-800.000. Felixnya punya follower 300.000. Mereka semua dijumlahkan enggak bisa nandingi follower tweet ramalan yang itu 4 juta. Paham gak sekalian? Paham maksudnya? Ustadz-ustadz ini kalau digabung followernya gak lebih banyak daripada ramalan loh sekalian. Artinya adalah apa? Ini, kemusyrikan sudah di mana-mana. Kita tetap percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diturunkan, ditakdirkan apa adanya tanpa kemudian berpikir sedikit pun. Maka apakah benar semua sudah garis tangan? Semua sudah nasib garis tangan. Itu kan ya, ini anak, ini kehidupan, rezeki dan sebagainya. Apalagi kemudian muncul kemudian ramuan-ramuan atau mantra-mantra. Bagaimana mengubah takdir? Ekstra bos, gitu kan ya? Bagaimana merubah jombos menjadi bos? Ya kan ya, di TV-TV kan ya? Pernah gak lihat di TV Indonesia? Apa namanya? Ada iklan begini. Orang lagi ngepel, apa namanya? Ngepel swimming pool. Kemudian ada yang nanya, ngapain lo ini lagi kerja ngepel swimming pool? Kamu tuh gak cocok kerja di air. Kamu tuh cocoknya kerja di bawah tanah aja. Turun mati sekalian, kan ya? Nah, seringkali ada iklan-iklan begini. Maukah Anda mengubah takdir? Bagaimana caranya mengubah takdir? Klik rek spasi botol, kan ya? Klik rek spasi anu dan sebagainya. Seolah-olah ada mantra mengubah yang namanya takdir. Seolah-olah seorang itu bisa mengubah takdir dari miskin menjadi kaya. Makanya dukun laku, betul lu gitu? Nah, kasus yang kemarin yang ada di Indonesia. Begitu parahnya orang-orang kita. Sampai artis-artis pun semuanya pada mendatangi dukun. Gunung Kawi laku, gitu kan ya. Pesugihan-pesugihan laku. Kenapa? Mengubah yang namanya takdir. Takdir, sekalian. Begitu pentingnya pemahaman kita tentang yang namanya takdir. Apakah seseorang benar sudah dinasibkan miskin, sementara yang lain dinasibkan kaya? Ada orang berusaha terus, tapi nggak kaya-kaya, sekalian. Ada orang terus berusaha, tapi miskin-miskin aja. Tapi ada orang yang nggak usah berusaha, dia kaya. Ada orang yang diam-diam aja duitnya banyak. Nah, berarti benar itu adalah sebuah takdir. Kira-kiranya. Terus satu lagi bilang, apakah benar seseorang sudah ditakdirkan jadi karyawan, sementara yang lainnya ditakdirkan jadi direktur? Yang satu ditakdirkan jadi ustaz, yang lain ditakdirkan jadi koruptor. Benar nggak semua itu adalah takdir? Untuk menjawab ini, ini yang paling penting. Satu yang paling penting, jangan bahas takdir dikaitkan dengan tiga ini. Jangan bahas takdir ketika dikaitkan dengan ilmu Allah. Tidak boleh dikaitkan dengan kehendak Allah, tidak boleh dikaitkan dengan lauhul mahfuz. Karena kalau dikaitkan dengan semua ini, semua pasti salah. Contoh, pernah dengar kisah tentang pencuri dan hakim? Belum, saya cerita. Suatu hari ada seorang pencuri mencuri lebih daripada seperempat dinar. Menurut hukum Islam, karena sudah lebih daripada seperempat dinar, maka tangannya harus dipotong. Maka kalau tangannya mau dipotong, pencuri ini bilang, sebentar Pak Hakim, sebentar, saya mau protes dulu. Kan boleh saya protes kan ya, kan Islam harus mendengarkan kata-kata saya. Iya, silakan kalau Anda mau membela diri. Hakimnya kemudian mempersilahkan pencuri untuk membela diri. Andaikan Bapak Ibu, hakimnya, dewan jurinya, sorry, saya adalah tersangkanya, pencurinya. Sekarang coba jawab pertanyaan saya untuk sekalian. Bapak Ibu sekalian, dewan juri yang terhormat, apakah dewan juri percaya bahwa Allah Maha Tahu? Dewan juri? Percaya? Benar? Berarti yang terjadi kemarin Allah sudah tahu? Hari ini? 2 bulan ke depan? Berarti apa yang saya lakukan tadi pagi ketika saya mencuri, itu Allah sudah tahu dari kemarin-kemarin. Allah sudah tahu 2 bulan yang lalu, Allah sudah tahu 3 bulan yang lalu, Allah sudah tahu kemarin bahwa saya ingin mencuri. Betul begitu? Tapi Allah tidak menahan saya. Berarti Allah sudah ACC untuk sekalian. Ya kan ya? Karena kalau Allah tidak ACC, kehendak manusia dan kehendak Allah siapa yang terjadi? Kehendak Allah kan ya? Kita semua berkata, manusia cuma berusaha, Allah yang menentukan. Kan itu ya? Berarti kalau saya berusaha untuk mencuri, tapi Allah tidak menentukan, jadi gak kemencurian? Gak terjadi. Berarti ini adalah kehendak Allah, Bapak-Ibu sekalian. Dan sudah tertulis di lauhul mahfuz bahwa hari ini, pagi ini, jam segini, saya mencuri. Berarti itu sudah takdir daripada Allah. Saya gak bisa apa-apa. Bukan keinginan saya, tapi ini keinginan Allah. Berarti saya bebas, Bapak-Ibu sekalian. Bebas gak? Hebat ya. Untung ibu nggak jadi hakim. Hakimnya bilang begini. Oke, sebenarnya saya pengen mengerti, tapi potongannya aku tuh tangan ibu enggak. Lalu nangis-nangis. Hakimnya bilang, sebenarnya saya nggak mau potong tangan kamu, tapi ini bukan kehendak saya ini. Ini adalah kehendak Allah. Dan Allah sudah tahu tanganmu bakal dipotong, tapi Allah nggak kemudian menghalangi. Berarti Allah sudah ACC perhatian saya. Dan Anda lupa balik lauhul mahfuz halaman berikutnya setelah Anda mencuri tangan Anda dipotong. Kan ibaratnya. Paham perhatian saya. Yang benar hakim atau kemudian pencurinya? Dua-duanya sama-sama salah. Kenapa? Dua-duanya sama-sama mencampurkan takdir dengan ilmu Allah, kehendak Allah, dan lauhul mahfuz. Kenapa tidak boleh dicampurkan oleh sekalian? Nih jawabannya. Sebenarnya sudah ibu jawab dari tadi. Kita nggak boleh mencampurkan ilmu Allah, kehendak Allah, dan lauhul mahfuz karena kita tidak tahu semua itu. Betul? Allah Maha tahu, betul? Betul. Tapi kita Maha tahu nggak? Enggak. Allah Maha berkehendak. Kita tahu nggak kehendak Allah apa? Tidak. Dan Allah kemudian menuliskan semua di lauhul mahfuz. Kita sudah pernah lihat lauhul mahfuz kita masing-masing? Enggak. Berarti karena kita tidak tahu, kita tidak bahas. Yang kita bahas adalah apa? Yang kita bahas adalah yang kita tahu saja. Apa yang kita bahas? Apakah manusia bebas untuk memilih atau manusia dipaksa untuk memilih? Itu saja. Maka berdasarkan dipaksa dan memilih ini, ada dua kejadian pada manusia. Satu, di mana manusia bisa memilih. Dua, di mana manusia tidak bisa memilih. Di tempat di mana manusia bisa memilih, pasti Allah akan minta pertanggungjawaban. Kalau manusia tidak bisa milih, Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Selesai, gampangnya. Ingat ya. Jadi kalau kita bisa memilih, Allah akan minta tanggung jawab. Tapi kalau kita tidak bisa milih, Allah tidak akan minta tanggung jawab. Gak usah Allah deh, manusia aja begitu. Contoh, kalau ibu boleh gak nanya saya, Mas, kenapa Mas Felix jadi laki-laki? Boleh gak nanya begitu? Gak boleh, karena saya gak pernah milih. Jadi nanya, Mas, kenapa matanya sipit? Boleh gak ngomong begitu? Gak boleh, karena saya gak pernah milih. Tapi ibu dan bapak boleh tanya, kenapa saya pakai batik hari ini? Boleh gak? Boleh, karena saya memilih untuk pakai batik. Kenapa gak pakai peci? Saya bisa jawab, karena saya memilih untuk tidak pakai peci. Tapi kalau yang tidak bisa saya pilih, saya gak akan minta dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apalagi ditanyai oleh manusia. Betul kan ya? Nah kalau kita lihat, ada daerah di mana kita bisa memilih, karena itu kendali kita. Ada di mana itu di luar kendali, karena itu kita tidak dipaksa, kita tidak ditanya dan tidak berhak untuk menjawab. Nah kalau kita lihat, nih daerah di luar kendali manusia. Misalnya tsunami, musibah, ini daerah di luar kendali manusia. Maka kalau ini terjadi pada manusia, dia gak akan ditanya oleh Allah. Kenapa mati gara-gara tsunami? Gak akan ditanya oleh Allah. Karena ini adalah namanya musibah di luar kendali manusia. Tapi ada daerah-daerah di dalam kendali. Sorry, ini contoh lagi. Di luar kendali manusia, bukan di dalam. Di luar kendali, lahir wajahnya ganteng, itu di luar kendali, bukan pilihan. Ada yang lahir dengan wajah yang ganteng, ada yang lahir dengan wajah yang pas-pasan. Itu juga di luar kendali, bapak sekalian. Makanya, dalam perkara-perkara kayak begini, kita gak usah banyak tanya, gak perlu banyak protes, karena itu di luar kendali kita. Bisa dipahami, kenapa hidup saya gak maju? Kenapa mata sensitif itu gak usah ditanyain, karena itu di luar kendali dan Allah pun tidak akan tanya. Saya aja beriman walaupun wajah saya pas-pasan dulu sekalian. Tahu juga wajahnya pas-pasan tadi ya, saya sadar wajah saya pas-pasan dan pas-pasan itu yang paling enak buat sekalian. Pas-pasan tidak terlalu kantor dan tidak terlalu jelek, ini kan ya pas-pasan dari Tommy Sir, ini kan ya. Jadi benar-benar kita lihat bahwa perkara-perkara semacam ini adalah yang namanya takdir. Apa itu takdir? Takdir adalah perkara yang sama sekali tidak dapat kita pilih dan itu Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Ya, ingat baik-baik kan ya. Allah enggak akan minta pertanggungjawaban. Contoh, hidung kita pesek. Allah minta pertanggungjawaban enggak? Belum, Allah nyiptain. Kenapa Allah minta pertanggungjawaban? Dan kalau kita rubah, malah Allah minta pertanggungjawaban. Paham ya? Ingat ya, apa yang enggak boleh dirubah? Perkara-perkara yang Allah kasih. Yang itu harus kita imani. Itulah yang dinamakan beriman pada takdir. Karena apapun yang Allah kasih kita itu pasti baik. Jadi kalau kemudian ada yang lahir hidungnya kemudian peset, dia operasi, baik-baik enggak ditanya, malah jadi ditanya. Itulah manusia zaman sekarang aneh. Ribet dalam perkara-perkara yang enggak ditanya Allah, tapi enggak ribet dalam perkara-perkara yang ditanya Allah. Paham ya maksud saya? Dia ribet badannya, dia ribet operasi ini, dia ribet operasi itu, padahal ditanya Allah enggak? Enggak, yang dia enggak ribet amal perbuatan dia. Padahal itu yang ditanya Allah. Padahal biarin aja, kita kan hidup di Amerika. Amerika kan beda dengan Indonesia. Padahal ditanya Allah, harusnya dia malah ribet di situ, bukan ribet dalam perkara-perkara yang Allah tidak tanya. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian? Nah, kalau itu kita lihat lagi, itu contoh yang di luar kendali. Ini contoh di dalam kendali. Kalau daerah di dalam kendali manusia, maka kita kayak kendali sebuah mobil. Mobil itu ada setirnya, betul begitu? Kita mau ke kiri bisa atau enggak? Kita mau ke kanan bisa atau enggak? Yang kemarin kita bahas, maka kita sama-sama punya Al-Quran dan modal kita sama. Akal kita punya, waktu kita punya. Satu orang sama-sama satu hari 24 jam. Satu jam 60 menit, satu menit 60 detik, semua sama. Maka mau jadi orang yang baik atau buruk, itu pilihan. Mau jadi amanah atau khianat, itu pilihan. Mau jadi orang yang ramah atau judes, itu juga pilihan. Maka ketika Anda ketemu saudara Anda, saudaranya nanya, Bu, kenapa wajahnya jelek banget, kayak ditukuk 10 begitu? Ibunya bilang, sudah takdir wajah saya begini. Benar atau salah? Salah! Itu pilihan bagi sekalian. Gak ada orang yang ditakdirkan Allah wajahnya jelek, kan ya? Ada pilihan mau senyum atau tidak senyum. Makanya senyum jadi ibadah, kan gitu kan ya? Ini perkara pilihan. Nah, kalau gitu bagi sekalian, orang mau baik, orang mau buruk, adalah perkara pilihan, bukan perkara takdir. Contoh misalnya, di Jakarta kemarin ditangkap seorang PSK. Ketika PSK-nya ditangkap, lalu ditanya, kenapa kamu jadi PSK? PSK-nya bilang, saya terpaksa pak. Benar nggak terpaksa? Terpaksa berkali-kali, itu mah hobi namanya, orang benar saya. Itu bukan keterpaksaan, itu pilihan. Nggak ada kejahatan yang terpaksa. Dan tidak ada kebaikan yang nggak sengaja. Semua itu adalah sebuah pilihan. Maka kalau itu mau pilih mana? Jadi baik atau jadi jelek? Baik atau jelek? Baik. Tapi ada yang sering menghalangi kita untuk jadi baik. Apa? Tadi, kita merasa baik dan jelek itu takdir. Betul begitu? Nah ini satu lagi yang menghalangi kita jadi orang baik. Hidayah namanya. Duh, kok hidayah menghalangi jadi baik? Bukannya hidayah justru bikin kita jadi kemudian baik? Ini kalau gitu baik sekali, kita lihat nih. Pernah gak dengar kata-kata begini? Saya tuh mau baik, tapi saya belum dapat hidayah. Pernah dengar begitu? Ya Allah, serius Ustaz, serius banget. Saya tuh pengen banget kerudungan, tapi belum dapat hidayah. Sering begitu, bener? Nah, sering kan ya? Saya belum dapat hidayah Ustaz, jadi belum bisa sholat nih, bener ya? Nah, sering kali hidayah jadi kambing hitam, bener sekalian. Kenapa dia gak mau sholat, kenapa dia gak mau baik? Sering dengar kata-kata begini? Wajar aja dia melebarkan, Allah kasih dia hidayah. Betul begitu? Seringkali setelah saya ngisi pengajian, kemudian ada sekelompok orang datang, bapak-bapak atau ibu-ibu, dia bilang, inilah contoh orang yang dapat hidayah. Belajar Islam yang cepat, hafal Qur'annya yang cepat, dan kemudian bisa menyampaikan Islam dengan baik, karena dia sudah dapat hidayah. Sebenarnya dia pengen ngomong, gua belum bisa begitu, karena gua belum dapat hidayah. Nah, kalau dia biasa aja, dia dapat hidayah, kalau gua belum dapat hidayah, makanya gua gak bisa. Kan kan ya, alasan lagi. Ada lagi yang bilang, saya selalu berdoa, semoga saya dikasih hidayah. Kalau orang yang cuma ngomong begini, akan jadi baik atau enggak? Cuma ngomong begini doang, akan jadi baik atau tidak? Tidak akan pernah jadi baik. Kenapa tidak pernah? Karena hidayah artinya apa? Petunjuk. Guide. Bukan majalah kan ya? Nah, petunjuk atau guide, bukan sinetron hidayah ya. Jadi petunjuk atau guide, itu artinya hidayah. Kalau itu untuk memahami hidayah, kita coba bermain-main dengan hidayah. Ini hidayah yang saya berikan pada Bapak-Ibu sekalian. Tolong hafalin dalam waktu 1,5 menit. Cara datang ke rumah saya. Hafalin dalam waktu 1,5 menit. Ini hidayah, petunjuk ke rumah saya. Rumah saya terletak di Jalan Walet Elok 7. Dari sini cari perkampungan nelayan. Di Jakarta maksudnya, lalu cari gerbang Pantai Indah Kapuk, masuk pada putaran pertama, ikut jalan terus, sampai putaran kedua, ikut terus jalan terus, sampai putaran ketiga, baru belok ke kiri, terus sampai belok ke tempat, belok lagi ke kiri. Setelah kita belok ke kiri, sebelah kanan ada showroom mobil, sebelah kanan showroom mobil ada gang masuk rumah saya di ujung dekat sekolahan. Sudah apa? Belum. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya sederhana, ini petunjuk apa ini? Cara pergi ke rumah saya. Dan ini benar atau tidak? Benar atau tidak? Insya Allah benar, karena datangnya langsung dari saya. Kan saya punya rumah, benar ya? Makanya ini petunjuk pasti benar, karena datangnya dari saya. Tapi kalau datangnya dari ibu itu meragukan, benar ya? Tapi langsung datang dari saya, berarti ibu boleh percaya. Karena saya tidak pernah bohong, berarti itu boleh kemudian dijadikan percaya. Karena ini adalah petunjuk datang ke rumah saya. Anggaplah bapak ibu sudah hafal petunjuknya, tapi cuma dizikirkan terus diulang-ulangi. Rumah Pak Felix dari sini cari kampung nelayan, putaran pertama lurus, putaran kedua lurus, putaran ketiga belok kiri, putaran ketiga belok kiri. Cuma dizikirkan doang tiap selesai sholat, tapi nggak ke rumah saya. Apa yang kurang? praktek. Itu yang kurang kan ya. Kalau sudah praktek, insya Allah bakal nyampe. Tapi kalau saatnya cuma dibaca terus, nggak akan nyampe loh sekalian. Pertanyaan kedua, pas baca ini, apa yang kita pikirin pertama kali? Yang kita rasakan apa? Jujur aja, pusing. Terus apa lagi kira-kira? Apa lagi? Puyap. Ragu-ragu. Terus apa lagi? Bingung. Apa lagi? Apa? Apa? Mau muntah. Nah, bingung mau muntah. Bodoh amat, gua kagak peduli. Betul itu? Bingung, pusing, ribet, muter-muter, bodoh amat, gua kagak peduli, ragu-ragu. Kan ya? Ini reaksi wajar kalau orang dapat hidayah. Ya, ingat baik-baik ya. Reaksi wajar ketika orang dapat hidayah, bingung, pusing, ribet, muter-muter, bodoh amat, ragu-ragu. Nggak ada orang yang langsung ngerti ketika dapat hidayah. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Gitu kan ya? Nah kalau gitu pertanyaan saya, ini datang, cara datang ke rumah saya, petunjuk datang ke rumah saya. Pertanyaan saya, kalau kita mau mati, kita sudah mati, mau ke surga atau neraka? Surga atau neraka? Surga punya siapa? Berarti yang paling tahu alamatnya siapa? Allah sudah kasih kita belum petunjuk datang ke surga? Sudah kan ya, di mana? Al-Quran. Kalau Al-Quran cuma diulang-ulangi baca doang tapi tidak diamalkan, masuk surga nggak? Tidak akan pernah harus kalian. Maka seorang hafiz Quran itu belum jamin dia masuk surga. Ya, jadi seorang hafiz Quran belum jamin dia masuk surga. Nah kenapa? Cuma ulang-ulangi doang. Itu nggak jamin masuk surga. Kalau begitu saya nggak usah hafal Quran aja. Kan orang yang hafal Quran belum tentu masuk surga. Betul begitu ibu sekalian. Orang yang hafal aja belum tentu masuk surga. Apalagi yang nggak hafal. Dari gimana mau masuk, paham ibu sekalian? Maka tetap aja harus menghafalkan Al-Quran. Berarti ini contohnya. Hidayah sudah datang kepada kita. Tergantung kita mau ambil action atau tidak. Ya. Oke, kalau itu kita lihat. Hidayah sudah turun belum Bapak Ibu sekalian? Sudah. Jadi mulai dari sekarang enggak boleh ada yang bilang saya belum dapat hidayah. Awas loh. Karena Allah sudah kasih kita hidayah. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai. Kami menurunkan Al-Qur'an menjelaskan segala suatu perkara cara masuk ke dalam surga. Kalau gitu kita lihat lagi. Hidayah itu kayak mobil Bapak Ibu sekalian. Mobil, kita lihat. Contoh, kalau seandainya malam-malam, nggak ada lampu sama sekali, kebetulan Amerika sedang mati lampu seluruhnya. Jadi nggak ada lampu sama sekali dan gelap sekali. Anda dari sini disuruh pergi ke San Bernardino. Berani atau nggak? Nyampe atau nggak? Kok nggak nyampe? Kenapa nggak nyampe? Kan lampunya mati. Mobilnya kan ada. Mobilnya ada lampu nggak? Ada. Ada, tapi jalannya nggak kelihatan. Tapi mobilnya punya lampu nggak? Gimana caranya jalannya supaya kelihatan? Gimana caranya supaya jalan kelihatan? Lampunya dinaik dan maju mobilnya. Kalau jalannya kemudian, kalau kita tetap di mobil dan di situ saja, jalannya nggak akan kelihatan-kelihatan. Kalau kita maju, jalannya belum kelihatan. Belokan ke sini, belokan ke sini, gitu kan ya? Artinya apa? Hidayah itu akan muncul kalau sudah action. Paham? Jadi bukan yakin baru dapat hidayah, tapi bukan yakin baru berbuat, tapi berbuat dulu baru yakin. Ustaz saya tuh belum yakin, Ustaz nanti kalau saya kerudungan nanti lepas lagi gimana? Kan nanti kan jelek jadinya. Berarti saya belum yakin. Salah loh itu sekalian. Kerudungan dulu baru yakin, bukan yakin baru kerudungan. Paham ya maksudnya kan ya? Kita take action dulu, baru kemudian ada. Sayangnya orang-orang kita sukanya mikirnya banyak, sehingga gak jadi-jadi berbuat baik. Betul begitu? Kata orang Sunda, kalau mau berbuat baik, dia mikirnya begini, mungkin rumahnya. Nanti gimana ya? Nanti gini, nanti gini, nanti gitu. Kalau dia mau berbuat buruk, mikirnya, rumah kewai lah sebenarnya. Gimana nanti aja lah. Contoh misalnya, dia mau ngasih pengemis. Ada pengemis datang, dia mau ngasih, mikirnya panjang. Nanti kalau dibeliin narkoba gimana? Nanti kalau dibeliin rokok gimana? Nanti kalau dia malas gimana? Gak jadi ngasih, padahal mau ngasih cuma berapa? 500 perak. Mikirnya panjang menurut kalian. Nah itulah manusia, terbalik. Kalau berbuat baik dia mikirnya panjang, berbuat buruk gak pakai mikir. Harusnya dibalik, berbuat buruk mikirnya mungkin rumahnya, nanti gimana? Tapi kalau berbuat baik, rumah kewai lah, biarin aja. Yang penting berbuat baik. Nah inilah kemudian, sisanya akan muncul kalau kita ambil tindakan. Tapi kalau kita gak pernah ambil tindakan, gak akan datang hidayah Allah kepada kita. Ingat ya, hidayah sudah turun dan harus kita ambil tindakan. Nah hidayah itu kayak sebuah peta. Makin dekat, makin yakin. Contoh, dari sini ke Hollywood gimana caranya? Ke jalan Hollywood dari sini gimana caranya? Mau ibu lewat mana nih? Kira-kira kalau saya tanya, bu dari sini ke Hollywood lewat mana? Kira-kira gimana? Wilson. Terus sampai? Terus ke Hollywood kiri. Petunjuknya apa? Ada pelan atau ada apa ini? Nama jalannya. Oke, okay. Kalau ibu jelasin itu ke orang Indonesia yang gak pernah datang ke Hollywood, dia ngerti gak? Pusing dia. Tapi kalau dia gak ambil tindakan, dia akan semakin pusing. Tapi kalau kemudian dia ikutin, oke, okay. Menurut ibu lurus saja jalan Milton, terus kemudian belok kanan Hollywood. Oke, okay. Dia lihat, oh ini pelang Hollywood. Semakin yakin gak ini jalan yang benar? Semakin yakin. Semakin dekat, semakin yakin. Bukan yakin duluan. Ya, berarti lakukan dulu baru yakin. Nah, akan datang kemudahan daripada Allah. Dan hidayah itu syaratnya adalah tanya dan berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Kalau salah berkumpul, salah dapat hidayah. Misal, kalau mau pergi ke Papua, tanya sama orang siapa? Orang Papua. Kalau mau pergi ke Bogor, tanya sama siapa? Sama orang Sunda, sama orang Bogor. Kalau mau pergi ke Los Angeles, tanya sama siapa? Orang Los Angeles. Kalau kita mau pergi ke Papua, tanyanya sama orang Los Angeles, benar atau salah? Maka tanya dan berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Kalau mau ke surga, tanyanya sama siapa? Ustaz gak pernah ke surga, ustaznya. Tanya sama siapa kira-kira? Sama yang sudah pernah ke surga, Rasul. Makanya kalau kita gak mau ikut Rasul, itu susah masuk surga. Makanya diandaikan oleh para ulama, dunia ini musibah, kayak sebuah lautan. Yang kalau kita nyebur, kita pasti mati. Maka Rasul itu kayak sebuah sampan, kayak sebuah perahu. Yang siapa yang naik ke situ, maka dia pasti akan sampai pada tujuan. Nah, perahu itu adalah sunnah Rasulullah. Maka tanya dan berkumpul dengan orang yang tepat. Kalau Anda mau baik, berkumpulnya sama orang-orang jahat yang gak akan baik-baik. Ada seorang yang berkata, Ustaz, saya tuh mau berubah, Ustaz. Saya tuh orangnya berubah, Ustaz. Tapi susah banget mau berubah. Gimana? Ya ini susah banget, Ustaz. Kadang-kadang saya tertarik lagi. Saya bilang, kamu sudah pindah rumah atau belum? Waduh, susah, Ustaz. Saya pindah rumah, Ustaz. Saya tuh gak punya duit. Saya bilang, kalau kamu mau serius berubah, pindah dari rumahnya. Kenapa? Pindah dari rumah bagi ganti teman. Gitu kan ya? Ganti lingkungan. Tapi kalau dia mau berubah, dia di situ-situ aja. Itu gak serius namanya. Karena apa? Saya akan tertarik lagi di situ-situ terus. Makanya kata Rasul, yang namanya teman itu menentukan siapa kita. Kalau kita berteman sama penjual minyak wangi, dapat wanginya. Kalau berteman sama orang tungku besi, kita dapat apa? Hitamnya. Gak enak kan ya? Kita gak dapat besinya, hitamnya dapat. Makanya jangan jadi maksiat pasif. Kalau maksiat pasif, kalau perokok pasif, ngapain? Dia gak ngerokok tapi dapat atoknya. Kalau maksiat pasif, dia gak maksiat, gak dapat nikmatnya tapi dapat dosanya. Contoh, nemenin orang pacaran misalnya. Orang pacaran kata Rasulullah kan kalau ada dua orang berfollow kan maksiat tuh. Ya kan ya, kata Rasul kalau ada dua orang berfollow bukan mahrum, yang ketiganya setan. Gitu kan ya, berarti kalau Anda nemenin orang yang lagi pacaran, Anda jadi setannya kan? Karena orang ketiga. Maka jangan temenin, gitu kan ya. Jangan temenin orang maksiat. Kalau Anda temenin orang maksiat, Anda termasuk bagian daripada maksiat itu. Kita tergantung siapa teman-teman kita. Nah kalau gitu kita lihat, gimana kalau ada yang Allah bilang? Nih, Allah bilang, barang siapa dikasih petunjuk oleh Allah, maka dia dapat petunjuk. Siapa yang disesatkan, dia tidak akan dapat petunjuk. Betul begitu? Berarti petunjuk itu Allah atau dari manusia? Dari Allah atau dari manusia? Dari Allah. Tapi kalau kita beriman, itu pilihan atau paksaan? Pilihan atau paksaan? Oke, kalau kita dalami. Allah kata di dalam surat Al-Fatir, Fa'inna Allah, sesungguhnya Allah, yudillu mayyasha, dia menunjuki siapa yang dia kehendaki. Apalagi kemudian, wayahdi, dan sorry, bukan menunjukkan, yudillu mayyasha, menyesatkan siapa yang dia kemudian kehendaki, wayahdi, dan dia menunjuki mayyasha, yang dia juga kehendaki. Berarti, siapa yang menghendaki orang dapat petunjuk atau tidak? Allah. Kalau gitu kita lihat, saya meneliti dalam Al-Quran, dan cuma menemukan 3 orang yang Allah tidak kehendaki dapat petunjuk. Siapa? 3 orang. Siapa mereka? Belum tahu. Kenalkan yang pertama. Yang kedua petunjuk Allah adalah orang-orang yang kafir. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah ulang 4 kali di dalam Al-Qur'an. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak mau kasih petunjuk pada orang yang kafir. Berarti siapa orang pertama yang dapat petunjuk? Orang kafir. Perkenalkan orang yang kedua. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak kasih petunjuk pada orang yang fasik. Allah sebutkan 5 kali di dalam Al-Qur'an. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah malas, Allah enggak mau kasih petunjuk pada orang yang fasik. Itu orang kedua. Yang pertama siapa? Fasik. Yang kedua siapa? Fasik. Yang ketiga, yang paling banyak Bapak-Ibu sekalian. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak mau kasih petunjuk pada orang yang zalim. Siapa yang ketiga? Orang zalim. Yang pertama siapa tadi? Kafir. Yang kedua? Fasik. Yang ketiga? Zolim. Apa perbedaan fasik, kafir, dan zolim? Orang yang kafir, itu kata Allah di dalam Al-Quran ada 2. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi ada dua ya, orang kafir ya. Satu siapa? Ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Nasrani, Yahudi. Dan wal musyrikin. Siapa itu orang musyrik? Yang selain mereka. Berarti selain Islam itu kan kafir. Nah maka kafir itu ada dua tuh, ahli kitab dan musyrik. Nah maka musyrik itu selain ahli kitab, itu musyrik. Contohnya seperti apa? Yang menganut agama-agama lain lah, itu musyrik termasuk. Nah berarti itu yang dimaksud dengan orang yang kafir. Kalau orang yang fasik siapa? Orang yang fasik di dalam Al-Quran adalah diceritakan oleh Allah yang tidak bisa mengambil pelajaran daripada perumpamaan yang Allah berikan. Atau orang yang sudah tahu yang baik dan buruk tapi tetap melakukan yang buruk. Iya, jadi orang Islam tuh yang tahu baik dan buruk tapi dia tetap yang buruk. Atau orang-orang yang tidak percaya dengan janji Allah, itu juga fasik. Itu yang kedua ya, fasik ya. Yang ketiga siapa? Zolim. Zolim itu apa? Zolim itu lawannya adil. Berarti kalau orang gak adil, berarti dia zolim. Contoh misalnya, zolim itu siapa? Orang yang dikasih duit segini tapi menyampaikan lain, itu zolim itu. Dikasih amanah, gak ditunaikan, zolim itu. Loh, itu kan munafik Ustaz. Ya munafik itu termasuk kezoliman. Maka kezoliman itu lawannya daripada kata adil. Apa kesamaan tadi? Tiga-tiga ini kenapa gak ditunjuki oleh Allah? Kenapa gak dapat tiga daripada Allah? Karena tiga-tiga ini punya kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya sama-sama disebutkan dalam surat Al-Maidah, dalam ayat yang hampir berurutan. Ulu bayanjil komel kafirin fasikin zolimin. Disebutkan dalam surat Al-Maidah, wa malam yahkum bima anzalallah fa'ulahika humul fasikun zolimun kafirun. Yang tidak mau pakai aturan Allah, itulah fasik, zolim, dan kafir. Kalau gitu kita lihat, inilah tiga orang yang tidak dapat petunjuk daripada Allah. Dan kalau kita lihat ini struktur kalimatnya, Allah tidak kasih petunjuk pada orang yang zolim. Maka coba dipikirkan baik-baik. Dia zolim dulu baru tidak dikasih petunjuk, atau tidak dikasih petunjuk jadi zolim? Zolim dulu. Yang mana? Zolim dulu. Zolim dulu baru tidak dapat petunjuk, atau tidak dapat petunjuk baru zolim? Zolim. Berarti zolim, kafir, fasik itu pilihan atau paksaan Allah? Pilihan dia. Kalau dia berhenti daripada kekafiran, kefasikan, dan kezoliman, Allah kasih petunjuk pasti. Ya kan ya? Felix Xiao, dulu orang kafir. Itu kan ya? Tapi kenapa dia jadi beriman? Nah, itu dia temukan, nanti kita bahas. Tapi yang jelas, kenapa Allah kasih saya hidayah? Karena saya berhenti daripada kekafiran saya, kemudian berpikir tentang Islam, Allah kasih hidayah. Itu maksudnya. Maka Allah mau belajar. Itu, harus berhenti dulu. Dari fasik, kafir, dan zolim tadi. Nah makanya kita bertanya-tanya, kenapa kita belajar tapi gak masuk-masuk? Kenapa kita belajar Islam tapi kemudian jadinya gitu-gitu aja? Mungkin gara-gara ini nih. Kita belajar Islam tapi kita masih fasik. Kita belajar Islam tapi kita masih zolim. Ilmunya mentah. Paham kita susah ya? Karena kenapa? Karena Allah gak turunkan hidayah. Loh, kan tadi Allah sudah turunkan hidayah. Nanti kita bahas. Hidayah itu ada tiga, nanti kita bahas. Nah kalau gitu kita lihat lagi ya sekalian. Allah makanya mengatakan di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan pada diri kita sebelum kita sendiri yang merubah keadaan kita. Berarti jadi baik atau jadi jahat itu pilihan atau fatir? Pilihan. Yang terakhir yang mana dong Ustaz? Yang terakhir yang mana? Yang enggak kita pilih. Felix lahir sipit, takdir. Rambutnya lurus, takdir. Ada yang kemudian rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, itu takdir. Ada yang sipit, ada yang belok, itu juga takdir. Ada yang kemudian putih, ada yang hitam, itu juga takdir. Ada yang ganteng, ada yang enggak, itu juga takdir. Itu bagian daripada takdir. Yang kita enggak bisa pilih. Matahari terbit dari mana? Tenggelam di mana? Itu pilihan atau takdir? Pintar ya, Bapak sekalian. Segala sesuatu yang enggak kita pilih dan enggak dimintai pertanggungjawaban, itulah takdir. Tapi sesuatu yang kita pilih dan yang akan diminta pertanggungjawaban itu pilihan, bukan takdir, yang akan dihisab oleh Allah. Jadi itu yang kita bahas. Ya? Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Nah, ini balik lagi. Hidayah ada tiga. Nah, habis bahas ini, kita akan tahu. Hidayah atau takdir. Jadi ini, hidayah itu ada tiga. Ini nafsu yang punya. Jadi, yang namanya hidayah itu ada tiga, ya, sekalian. Satu, namanya hidayatul hulki. Apa namanya? Hidayatul hulki. Hidayah itu petunjuk. Hulki itu penciptaan. Berarti hidayah yang turun bersama penciptaan manusia. Semuanya dapat. Mau dia adalah lahir dimanapun, dia lahir kapanpun, pasti dapat yang namanya akal. Apa ini kemudian dalilnya? Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, wahadainahu najdain. Kami sudah tunjukkan kalian ada dua jalan. Dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kami kasih mereka jalan, mau jalan yang fajir atau jalan yang takwa. Kan itu kan ya? Berarti Allah kasih kita akal. Ini hidayah pertama. Allah kasih kita akal. Ini hidayah pertama. Maka orang yang disuruh beriman cuma yang punya akal. Kalau ada orang, mohon maaf, lahir cacat mental, dosa nggak dia? Dia nggak punya dosa. Dan itu bukan dosa bapak ibunya, itu ujian dari Allah buat bapak ibunya. Ya kan? Ya? Kalau ada anak lahir autis, mohon maaf, itu salah bapak ibunya atau bukan? Bukan, itu ujian Allah untuk memuliakan bapak ibunya. Bagaimana bapak ibunya menghadapi anak itu? Gitu kan ya? Berarti dia akan dapat hisab Allah atau tidak? Anak yang lahir tanpa ada kemudian mental yang bagus, dia tidak akan dapat hisab Allah. Maka Rasul katakan, orang itu kemudian tetap akan dihisab oleh Allah kecuali dalam tiga hal. Satu, gila sampai dia kemudian sadar. Dua, pingsan sampai dia sadar. Tiga, tidur sampai dia sadar. Makanya kalau sholat subuhnya telat, bangun langsung sholat. Jangan ditinggal, karena kita lagi tidur. Telat, udah jam 7, langsung sholat. Udah jam 8, langsung sholat, karena kita lagi tidur. Tapi jangan tiap hari. Itu hobi namanya, paham? Kalau Ustaz Malik itu kan tidak dihisab Allah. Iya, tapi jangan tiap hari. Kalau tiap hari itu namanya hobi, paham? Saya. Masa tiap hari telat, itu malu-maluin namanya. Kan, ya? Nah, itu contohnya. Jadi itu kalau bangun langsung udah sholat. Karena Allah mengangkat pena terhadap catatan malaikat, orang gila sampai dia sadar, pingsan sampai dia sadar, dan orang tidur sampai dia bangun. Ada hadis yang lain, yang lupa sampai dia kemudian ingat. Ya kan ya? Berarti yang hidayah pertama namanya apa? Akal, hidayah pertama. Allah kasih akal itu hidayah. Membedakan yang baik dan yang buruk. Yang kedua, namanya hidayah itu irsyad wal bayan. Susah banget kapalin yang satu, oke gak usah diapalin. Allah kasih tahu di dalam Al-Quran, surat As-Saff ayat 9, Walladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Allah turunkan bersama Rasulnya huda, petunjuk, dan jalan yang benar, agama yang benar. Apa itu? Hidayah kedua, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oke, hidayah pertama tadi apa tadi? Akal. Yang kedua apa tadi? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dua-duanya sudah turun di depan mata kita. Yang ketiga yang belum turun. Nih, yang ketiga yang belum turun. Hidayah itu taufik namanya. Nah, ini yang belum ada nih. Makanya kita minta setiap hari. Nah, kita minta apa dalam surat Al-Fatihah? Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin kami, bimbing kami, kasih kami kemudian tuntunan menuju jalan yang lurus. Sehari kita minta berapa kali? Lima enggak? Nanti berapa kali kita minta sehari? 17 kali kita minta, misalnya minimal kita minta 17 kali. Kenapa? Karena itu belum datang tuh. Nah, jadi kenapa kemudian apa hubungannya tiga ini? Satu hidayah apa tadi? Akal yang kedua. Yang ketiga? Taufik. Nah, gimana hubungannya nih hubungannya? Kalau akal kita menjangkau Al-Quran, akal kita mikir Al-Quran, Allah akan turunkan hidayah itu taufik. Tapi selama akalnya tidak dipakai untuk kemudian Al-Quran atau As-Sunnah, Allah tidak akan turunkan hidayah itu taufik. Itu jadi intinya. Jadi nggak mungkin George Bush bangun pagi-pagi langsung beriman pada Allah kalau nggak ada dakwah pada dia. Nggak ada cerita begitu. Nggak ada tiba-tiba ngoting mendapat cakap beriman pada Islam. Nggak ada cerita begitu. Nggak ada cerita orang kemudian nggak mau sholat tiba-tiba bangun pagi ini saya mau sholat pokoknya. Nggak ada cerita begitu. Harus ada kemudian tadi akalnya memikirkan kepada ayat-ayat Allah dan As-Sunnah, baru Allah turunkan hidayah. Untuk itu lo gunanya dakwah. Kalau nggak ada yang dakwah pada Talisiau, Talisiau nggak akan masuk Islam. Tapi yang hidayah dari Allah, iya hidayah dari Allah, tapi Allah baru turunkan kalau dia minta. Betul, harus. Kadang-kadang orang Indonesia tidak mau pakai hukum sebab akibat, maunya langsung hidayah doang. Gitu kan ya? Ustaz, anak saya besok mau ujian, Ustaz. Tolong dong Ustaz, minta beli hidayah supaya anak saya bisa belajarnya. Gitu kan ya? Enggak mau pakai hukum sebab akibat, minta doa Ustaznya doang. Ustaz, ini Ustaz, ini anak saya besok kemudian mau kerja, Ustaz. Tolong dong, wiridan doanya gimana supaya nanti anak saya diterima kerja. Betul gitu? Ada pun orang tanya saya, Ustaz, tolong dong Ustaz, doanya wiridannya apa supaya jerawatnya hilang? Bilang, pergi ke dokter, tahu katanya. Enak aja gitu kan ya? Minta wiridan kemudian nanti jerawatnya hilang. Ini ada hukum sebab akibatnya ini, yang harus diperbuat. Nah, kalau mau dapat hidayah pada Allah, gunakan akal bagaimana memikirkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka insya Allah, Allah turunkan hidayah pada kita. Maka Rasul berbicara kepada kita, sungguh menyenangkan orang yang mendapatkan karunia yang paling besar daripada Allah apa? Karunia yang terbesar daripada Allah pada seorang hamba, kata Rasul adalah faqih fiddin. Tahu maksudnya? Faqih fiddin, dia paham dalam urusan agama. Karena Allah sudah turunkan kemudian persetujuan. Jadi taufik, hidayah itu taufik. Taufik ini asal katanya wafak. Wafak artinya setuju. Makanya kalau orang Arab bilang saya setuju, anna muwafiq. Dan ya, anna muwafiq, saya setuju dengan Anda. Nah, berarti taufik ini persetujuan Allah. Jadi berarti gini deh, kita kemudian mau dapat hidayah, kita belajar tuh terus-menerus. Kita kemudian berusaha dapat hidayah, Allah kan, oke, saya setuju kamu dapat hidayah, baru kita dapat. Tapi kalau kita maksiat terus, Allah gak setuju kita dapat hidayah. Walaupun kemudian ada hidayah di depan mata kita. Gitu kan ya? Nah, sama kayak orang-orang tua saya misalnya, dia belum muslim, kenapa? Saya sudah jelasin akal pada dia. Saya sudah jelasin mengenai wahyu pada bapak saya, tapi belum turun hidayah itu taufik. Kenapa? Karena dia belum mau. Berarti itu bukan urusan saya lagi. Makanya betul kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kalian tidak dapat menurunkan hidayah pada orang yang kalian cintai. Walakinallah, tapi Allah dia lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah atau tidak, karena Allah tahu apakah dia menggunakan akalnya untuk mencapai hidayah. Jelas ya? Jadi jangan berharap anak kita tiba-tiba baik kalau sekarang dia enggak baik, kalau kita enggak jelasin pada dia, kalau kita enggak berbuat sesuatu pada dia, kalau kita enggak membuat suatu langkah untuk memperbaiki dia, karena hidayah Allah tidak turun cuma-cuma. Jadi ya, hidayah Allah turun ketika akal kemudian mengindra wahyu. Nah, itulah yang kemudian namanya hidayah kemudian yang kita cari. Maka kita punya akal, Allah turunkan Al-Qur'an. Kalau kita kemudian mengindra akal, ada 3 jenis. 1, yang menerima Al-Qur'an jadi muslim, 2, yang menolak jadi kafir, 3, yang setengah-setengah jadi munafik. Jelas ya? Nah, itu tentang hidayah. Oke, ada pertanyaan? Ada? Silakan kalau ada. Masih bingung? Masih bingung? Berarti jadi orang muslim atau kafir itu pilihan atau takdir? Oke, sebagai pamungkas. Oke, sebelumnya sebagai pamungkas supaya ibu lebih jelas lagi. Nih, ada sebuah hadis. Rasul katakan, tidak ada seorang pun dari kamu sekalian atau tidak ada satu jiwa pun yang hidup kecuali Allah tentukan kedudukannya di dalam surga atau dalam neraka. Tuh, tadi Ustaz bilang pilihan. Nah, ini hadisnya berarti sudah ditentukan masuk surga atau neraka. Serta apakah dia seorang yang sengsara atau sebagai orang yang bahagia? Berarti sudah ditentukan kita bahagia atau sengsara. Kata Rasul, sudah. Kemudian sahabat bertanya, loh, kalau gitu kalau semua sudah ditentukan, kalau semua sudah tahu masuk surga atau neraka, ngapain kita beramal? Ngapain kita beribadah? Rasul jawab begini, barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka dia mengarah sebagai perbuatan orang berbahagia. Siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, dia mengarah sebagai perbuatan orang yang sengsara. Ini yang paling penting, beramallah. Karena setiap orang akan dipermudah. Ini yang paling penting, ingat, beramallah. Karena setiap orang akan dipermudah, adapun orang yang ditentukan sebagai orang yang berbahagia, dia dimudahkan melakukan amalan berbahagia. Apabila dia ditentukan sebagai orang yang sengsara, dia dimudahkan melakukan amal sengsara. Kemudian Allah membacakan surat Al-Lail ayat 5-10. Fa'amma man a'to wat tako. Siapa yang memberikan sebagian hartanya, suka bersedekah. Ingat baik-baik ibu-ibu sekalian, ini penting bagi ibu-ibu sekalian, karena penghuni neraka banyak wanita, kata Rasul, kecuali yang bersedekah. Ya, jadi banyak-banyaklah sedekah. Nah, jadi fa'amma man a'to wat tako. Siapa yang memberikan hartanya dan kemudian dia bertakwa pada Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, Allah permudah jalannya menuju kebaikan. Yang di bawah, wa amma man bakhila wastaghna. Siapa yang bakhil? Oh, bakhil. Pelit. Siapa dia? Yang merasa bahwa hartanya bisa melindungi dia, yang merasa bahwa kemudian dia enggak perlu ngasih pada orang lain, yang merasa bahwa Allah itu enggak bisa ganti duit dia lebih banyak lagi. Nah, itulah kemudian orang-orang yang bakhil, yang enggak mau mengeluarkan untuk kebaikan. Ketika kemudian ada kemudian apa namanya proposal masjid, dia tahan duitnya. Tapi ketika beli kemudian barang-barang, royalnya minta ampun, tas $30,000, tas mulai $5,000. Tapi masjid $200 itu susah. Kemudian ini mulai orang-orang yang bakhil, wastaghna dan merasa cukup dengan dirinya. Dia merasa kekayaan dia bisa melindungi dia daripada azab Allah. Maka kemudian dia ini wa kadzdzaba bil husna, pasti dia mendustakan kebaikan-kebaikan yang Allah telah sediakan bagi dia. Apa yang terjadi bagi dia? Fasanu yasiruhu lil usra, akan disediakan, dimudahkan jalan menuju keburukan. Berarti adalah apa? Takdir itu Allah sudah tentukan tapi kita tidak tahu. Yang kita lakukan adalah beramallah kebaikan, maka takdir kita akan dipermudah. Selesai. Kalau itu takdir bisa dirubah enggak? Kita nggak tahu bisa dirubah atau enggak, dan masalah lagi. Contoh, saya pegang tangan apa nih? Saya pegang tangan apa? Sekarang saya ganti dengan tangan apa? Oke, sekarang coba. Sekarang sebentar. Saya pegang pakai tangan apa sekarang? Kanan atau kiri? Kiri atau kanan? Sekarang dirubah kemana? Belakang. Sekarang dirubah kemana? Belakang. Nggak tahu, kenapa? Kenapa ibu nggak tahu? Karena ibu nggak tahu saya pegang awal di tangan mana dan akhirnya di tangan mana. Karena itu kita nggak tahu berubah kan ya. Tapi kalau kita tahu awal dan akhir, kita tahu itu berubah. Ya kan ya? Bagaimana kita tahu takdir kita berubah atau tidak kalau kita nggak tahu awal dan akhirnya? Contoh, silaturahim memperpanjang rezeki. Memperpanjang umur. Ada orang suka silaturahim nih ceritanya nih. Maka sebelum dia mati dia bilang, nah, ketahuilah, bapak harusnya mati umur 60 tahun. Tapi gara-gara bapak sering silaturahim, Allah panjangkan umur jadi 80 tahun. Benar nggak dia panjang 20 tahun gara-gara silaturahim? Belum tentu. Karena dia nggak tahu takdirnya apa, benar kan ya? Artinya adalah apa? Ya silaturahim memang memperpanjang rezeki, lakukan saja. Tapi jangan dihubung-hubungkan sama memperpanjang berapa lama umurnya. Paham? Karena kita nggak tahu awal dan kita nggak tahu akhir, maka takdir itu tidak berubah. Karena kita nggak tahu takdir kita awal apa dan kita nggak tahu takdir kita akhir apa. Yang jelas adalah beramallah dan jangan banyak mikir tentang takdir. Ya kan ya? Karena kata Rasul, ada pembahasan yang harus dihindari. Satu, ketika sahabatku dibahas, maka tinggalkan pembahasan itu. Paham? Kenapa? Karena orang ada yang menjelek-jelekkan sahabat. Dua, kalau dibahas tentang takdir, maka tinggalkan pembahasan itu. Artinya, ujung daripada cerita kita, jangan banyak bahas tentang takdir. Ya kan ya? Bahasanya cuma dua. Kalau bisa pilih, itu pilihan. Kalau gak bisa pilih, takdir, selesai. Jelas ya? Itu aja bahasanya. Oh iya, ada pertanyaan silahkan. Ibu boleh. Makin bingung ya? Bagus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau menghadapi orang sekarang seperti Ustaz ini disebut hidayah atau kuasa? Ustaz kan mau belajar kan? Iya ya kan? Nah sekarang ada orang tapi gak mau belajar. Iya. Bagaimana kita mau membawa dia ke jalan yang benar gitu ya, sedangkan dia udah berpikir positif jelek tentang Islam ya. Sedangkan dia ada di lingkungan kita gitu. Betul. Ya maksudnya ada lingkungan kita, tapi kita mau bilang dia supaya jadi Islam, berupa alergi banget gitu sama Islamnya, udah paling jelek nanti. Jadi apakah kita bilang tunggu aja cari hidayah dasar, sedangkan dia gak mau belajar. Iya, terus gimana dari hidayah? Gimana dari hidayah kalau dia gak mau belajar? Oke. Karena paling gak kan keluarganya berdoa atau mudah-mudahan ini keluarganya dapat hidayah. Mana itu dapat hidayahnya? Betul, terima kasih. Ibu tahu ketika saya masuk Islam apa yang terjadi pada bapak saya dan ibu saya? Ngamuk, bapak ibu sekalian. Kenapa dia ngamuk? Karena bapak ibu saya itu benci dengan Islam dan saya paham tentang itu. Kenapa saya paham? Karena saya pernah jadi orang non-Muslim dan saya pernah diperlakukan jelek sama orang Muslim. Jadi sebenarnya yang kita benci itu bukan Islam, tapi Muslim. Tapi karena kemudian kita sangka itu adalah praktek daripada Islam yang ngajarin, maka kita benci Islam. Ya, jadi sebelum kemudian saya Muslim, saya tahu bagaimana rasanya. Saya punya nenek, neneknya itu benci banget sama Islam, Muslim sebenarnya. Ketika kemudian saya pindah agama, dia bilang begini, Nik, kamu boleh masuk agama apapun asal jangan Islam. Kenapa? Karena nenek saya cerita seperangkat kemudian kejelekan-kejelekan orang Muslim. Dan saya kemudian mengalami juga memang begitu, yang seperti saya sudah ceritakan kemarin. Nah, tapi kemudian ketika saya masuk Islam, bapak saya kemudian saya ajak diskusi 3 tahun baru merubah pandangan dia tentang Islam. 3 tahun. Diskusi setiap minggu minimal 3 jam untuk kemudian mengorek pemikiran dia yang salah dan kemudian mengganti dengan pemikiran yang bagus. Tapi bapaknya Ustaz sudah masuk Islam? Belum. Karena itulah tidak ada formula yang pasti top-tier dalam berdakwah. Tugas kita cuma ngasih yang ini dan ini. Tapi yang ini itu kehendak dia dan kehendak Allah. Artinya apa? Kalau tugas kita di sini sudah kita kemudian kasih, itu insya Allah benar. Nah, gimana kemudian cara merubah orang-orang kayak begini, yang kemudian dia keras kepala, sudah kemudian benci dari Islam? Saya kasih tahu bagi sekalian, cara merubah opini orang tentang sesuatu, ada dua cara. Satu, banyaknya kuantitas. Dua, tingginya kualitas. Contoh, kalau ada orang yakin 100% bahwa Islam itu jelek, yang harus kita sampaikan adalah perbanyak kemudian informasi pada dia bahwa Islam itu tidak jelek. Karena orang berpikir tergantung apa yang sering dia dengar. Contohnya begini, apapun makanannya minumannya teh botol. Kenapa bisa mikir begitu? Karena kita sering dengar. Maka yang kita sering dengar itu yang menjadi pikiran kita. Ya kan ya? Nah, yang kedua, kualitas. Kualitas argumen. Yang pertama, kuantitas argumen. Seberapa banyak kita dakwah sama dia? Kuantitas argumen. Yang kedua, kualitas argumen. Kualitas argumen apa? Ketinggian argumen kita. Contoh, ibu saya pernah bilang begini, udah Lik, gak usah pergi Jumatan, percuma aja pergi Jumatan, kan Tuhan Maha tahu tentang hatimu, yang penting hatimu aja baik, gak usah pergi Jumatan, sekarang ikut kami pergi puncak. Saya bilang apa? Mi, Allah yang mengajarkan saya untuk hormat pada mami, dan saya gak boleh bantah sedikit pun, Allah juga mengajarkan agar saya taat pada dia. Jadi kalau mami mengadukan saya dengan Allah, sorry berat, harus milih Allah. Kemudian ibu saya bilang, kamu tuh terlalu ekstrim, semua agama tuh sama. Apa yang saya jawab? Benar nih, semua agama sama. Benar, semua agama sama. Yaudah, mami masuk Islam aja. Sama. Dan kalau semua agama sama, udah mami masuk Islam aja. Lalu ibu saya tahu, apa kemudian dia kata, oh iya benar, ternyata agama gak sama. Karena dia gak mau masuk Islam. Gitu kan ya? Nah itu namanya kekuatan argumen. Artinya dengan argumen kita bisa mengajak orang untuk berpikir, oh iya ya, itu kekuatan argumen itu. Yang dari tadi saya lakukan adalah mengubah cara pandang bapak ibu sekalian tentang takdir. Nah itu namanya kekuatan argumen. Tapi kalau cuma diulangi sekali, gak akan paham, maka berkali-kali. Gitu loh. Nah jadi kalau dakwah sama orang cuma sekali dua kali, ngarepin dia berubah, jangan harap. Emang kita rasul? Rasul doang yang bisa ketemu orang 2 menit langsung jadi beriman. Kalau kita tuh bukan rasul. Artinya adalah apa? Kadang-kadang kita terlalu tidak sabar dalam berdakwah. Makanya kemudian saya sama bapak saya pelan-pelan. Dan dia berubah. Mulai awalnya kemudian dia merasa bahwa ini adalah jelek. Lama-lama kemudian dia merasa bahwa ya benar, ini agama benar ini. Nah ini tinggal kemudian ini aja kekuatan kita, mau gak kita sabar dalam berdakwah. Kan kita lihat contoh, dia menganggap jihad itu bunuh orang misalnya. Sebenarnya saya bisa tunjukin pada dia bahwa jihad itu bukan perkara bunuh orang, tapi perkara adalah sebuah cara yang diberikan oleh Allah dan Rasul untuk mempertahankan diri. Gitu maksudnya. Kita bukan kayak orang Kristen, ditabuk pipi kiri, kasih pipi kanan, itu parah itu. Nah maksudnya. Tapi dalam Islam, jihad itu apa? Contoh begini nih. Kita punya anak dan istri, kita diserang orang rumah kita, kita bela diri gak? Kalau kita malah menyerah, itu sama aja mengorbankan anak istri kita. Nah jihad itu begitu ceritanya. Ada sebuah metode perlindungan diri, itu maksudnya. Nah, ada juga metode penyebaran agama yang ketika mendapatkan hal-hal fisik. Kemudian ya, nah kita jelasin pelan-pelan, Dia kemudian mengira bahwa Islam itu kemudian kasar, kita jelasin pelan-pelan. Pi, begini loh ceritanya. Dia lihat dari kita bahwa kita berlaku baik dan sebagainya. Itu menjadi dakwah bagi pada daripada dia. Kita jelasin bahwa kita gak pernah benci Nabi Isa, kita gak pernah benci Yesus, dan kita gak pernah benci orang kafir. Kenapa? Karena kita sebenarnya sayang, makanya kita dakwah. Kita kasih tahu. Pi, tahu gak? Di dalam Islam kita gak boleh ngomong lebih tinggi suara daripada orang tua. Dan kalau orang tua bilang apa, kita harus menurut. Kita gak boleh bantah. Walaupun orang tua salah, kita gak boleh bantah sedikit pun. Karena kenapa? Walaupun orang tua salah, gak boleh bantah di situ. Tapi kita bisa berubah dengan cara yang lain. Kita punya etika di dalam Islam. Dan dia gak mendapatkan itu dari anak-anak yang lain. Itu kan dakwah pada dia kan ya? Pelan-pelan. Nah itu jadi tuh. Jadi kalau kemudian kita kemudian mau mendakwai orang, dia gak berubah-berubah, bisa jadi satu memang dia kebal, tapi seringnya kita yang gak sabar. Iya kan ya? Iya memang begitu. Nah makanya Rasulullah sabar ketika dakwah, karena kita gak tahu kapan kemudian dia mendapatkan hidayah. Ingat ketika Rasul ditanya, saat mana yang paling menyedihkan dalam hidupmu ya Rasulullah? Rasul jawab, ketika saya berdakwah ke Thaif. Ketika saya berdakwah ke Thaif, jadi Rasul itu ketika itu ditinggal oleh istrinya Khadijah, sedih banget kan ya? Itu sedih luar biasa. Ditinggal lagi oleh pamannya, meninggal, sedih luar biasa lagi. Maka saat itu dia mencari perlindungan pada orang-orang Thaif. Wahai orang Thaif, terimalah Islam, tegakkanlah Islam dan saya jadi pemimpin anda. Apa yang mulai orang Thaif lakukan? Dia mencaci Rasulullah, menyuruh anak-anak lemparin batu pada Rasul. Jadi banyak anak-anak lemparin pada batu pada Rasul, sampai kakinya Rasul itu darah di sini mengalir ke bawah. Sampai kemudian dikatakan bahwa kainnya Rasul itu jadi berwarna merah. Jadi kainnya Rasul secara langsung berwarna merah. Kemudian Rasul jalan sampai suatu tempat, Rasul duduk di bebatuan dan kemudian berdoa sama Allah. Sama apa doanya? Doanya bukan mencaci maki orang-orang itu, bukan ya Allah azablah mereka, hancurkan mereka, tidak begitu. Yang Rasulullah apa? Ya Allah, aku meminta maaf kepadamu atas kelemahan diriku dan juga kekurangan usahaku. Itu doa Rasul, menyalahkan dirinya, kenapa dirinya tidak bisa mendakwah pada orang. Dan kemudian datang malaikat. Rasul, tuh sudah siap di situ, malaikat penjaga gunung. Kalau mau ditimpakan gunung itu pada mereka, kami sudah siap, tinggal perintahnya saja. Oke, kita tajamin gunung pada mereka itu. Rasul bilang apa? Tidak, aku mengharapkan mereka tidak tahu. Aku mengharapkan muncul daripada keturunan mereka orang-orang yang membela Islam. Dan doa Rasul dikabulkan, anak mereka semuanya masuk Islam itu. Ceritanya, jadi generasi berikutnya, kamu gak bisa gimana, gak apa-apa generasi berikutnya. Karena itu mungkin dakwah Islam. Jadi, ini kan mungkin dakwah, bersabar. Karena kita gak tahu benih yang kita tanam munculnya kapan. Ya, nah, dan itu terjadi. Saya punya anak binaan, adik binaan muslim. Saya kemudian menemukan yang kemudian di kampus. Pas saya bina itu, rambutnya gondrong. Ini orang Padang nih ceritanya. Cowok, rambutnya gondrong. kemudian kerjanya musik mulu. Jadi duit untuk beli speaker aja kerjanya. Jadi duit dia ambil jutaan beli speaker, speaker gitu saya. Suruh nyumbang infak, kasihnya dikit kan ya. Oh, keserah benar ya. Tapi kan kita sabar ngajarin dia. Kita jadi ini begini begini. Salat subuhnya susah banget karena tidur enggak bisa bangun-bangun. Nah, akhirnya kemudian saya bilang apa? Udah, kamu sekosan sama saya sini, sekamar dengan saya. Walaupun sekamar dengan saya, tetap susah juga bangun subuhnya. Tetap dakwahnya malas-malasan. Saya menang, abis akal. Gimana ini kemudian saya mendidik anak ini? Sudah kemudian sekamar sama saya, sudah saya kasih kemudian setiap hari motivasi, sudah saya ajarin setiap hari. Ternyata kapan berubahnya tahu bagi sekalian? Berubahnya bukan di tangan saya ternyata. Setelah saya keluar dari kampus, saya lulus, dia kemudian ditangani sama orang lain, berubah 100%. Jadi orang paling hebat di kampus. Jadi punggawa lah di kampus. Dalam hal ini, benar, kita nggak tahu kapan peti yang kita tangan itu muncul. Yang jelas yang kewajiban kita apa? Tuh yang kewajiban kita tuh. Perbanyak kemudian argumen-argumen akal, sampaikan wahyu Allah pada dia, biarkan kemudian dia mikir dan Allah kemudian memberikan wahyu pada dia. Insya Allah. Yang penting, selama kita indo nih, bukan ini. Karena ini adalah haknya Allah nih. Haknya kita cuma dua ini. Jadi kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Tidak ada. Boleh mic-nya digeser? Bapak-bapak sabar Pak ya. Jadi pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, namanya Pak. Ya. Tentang Hidayah. Kemarin Bapak bercerita mengenai teman Bapak. Ya. Yang saya juga melihat tayangan Bapak mengenai kerja daripada cuma kerja dan melihat surah Al-Jumat wa aslimu lam min qabli an yasikum dan semua la tasurun. Artinya? Katakanlah wahai hamba-hamba yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begini Pak. Bapak mengatakan kemarin tentang seseorang yang kalau dimarahkan apa namanya? Semua ayat berapa ibu? Ayat 53. 53, kok nggak ada di sana? Nggak ada. Salah kan ya? Wa'alimu illa rabbikum wa'alimu lawunin qabiyan yasikum wa'zalun summa latasun. Mungkin bukan semua ya. Azuman. Ya. Oke. Okay. Ya, seperti Bapak kan mengatakan dia tukang becak Pak ya. Tukang becak. Apakah itu dia akan menjadi seorang kaya? Tapi tentu Bapak kan pernah mendengar seorang tukang becak tiba-tiba jadi miliuner Pak. Betul. Narkoba jadi ustaz. Nah, begitu kan tayangan seorang yang tadinya narkoba jadi ustaz di lapangan. Nah, itu berarti kan dapat hidayah Pak ya. Betul. Lalu Bapak mengatakan tidak mungkin yang kemarin ini Bapak cerita mengenai seorang yang dapat hidayah karena mendengar azan. Nah, bagaimana juga yang terjadinya kemarin Bapak 11 yang banyak masuk Islam. Itu berarti Bapak tidak eksis dong Pak. Kalau Bapak kalau cerita Bapak mengatakan bahwa Bapak mendapatkan hidayah. Tapi yang lain itu berarti tidak eksis dong. Kalau Bapak katakan karena dengar azan dia menjadi seorang muslim. Kita lihat. Baik, terima kasih. Ini adalah ayatnya kul ya ibadi, katakan wahai kemudian hamba-hambaku alladzina asrafu, yang kemudian tusrif, yang mereka kemudian sarofa, berlebihan, melampaui batas dalam kemudian diri mereka sendiri. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasumir rahmatillah. Jadi maksudnya jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Ini adalah orang-orang yang kemudian sering berbuat dosa. Sering gak kita kemudian mendengar ada orang saya udah gak diterima lagi dan kemudian sama Allah. Sesudah kemudian banyak dosanya saya malu minta sama Allah. Itu orang berputus asa. Katanya ulama yang dinakai daripada hadis-hadis Rasul, orang yang berputus asa dengan rahmat Allah itu dosanya lebih besar daripada maksiat dia. Apa maksudnya? Jadi ada orang maksiat nih, Tapi gara-gara dia takut Allah enggak mengampuni dia, dia lebih maksiat lagi, itu lebih besar dosanya daripada dia kemudian dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dosa berputus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Jadi jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah, karena itu dosa besar. Nah, bagaimana kemudian dengan orang yang kemarin? Ada orang-orang yang kemudian miskin, orang kemudian yang tukang becak tiba-tiba jadi orang kaya. Kenyataannya begitu kan ya? Tapi kenapa kemudian saya bilang kemarin, orang-orang yang kemudian dulunya miskin, tetap aja miskin besoknya? Nah, jadi gini bagi sekalian, ingat kata-kata saya kemarin? Yang saya minta digaris bawahi, kalau dia tidak berubah, maka Allah tidak akan berubah keadaan dia. Kira-kira ya? Tapi kalau dia berubah, apapun bisa. Narkobaan bisa jadi ustaz. Orang yang udah orang yang jadi tukang becak bisa jadi kemudian orang kaya. Bisa. Syaratnya apa? Dia berubah. Karena gini bagi sekalian, orang-orang semua berlaku itu. Yang tidak berubah dapatnya itu aja. Makanya Einstein, kenal Einstein? Einstein bukan muslim kan ya? Tapi Einstein berkata begini, siapa yang pengen dapat hasil berbeda dengan cara yang sama, dia orang gila. Sekali lagi ya, siapa yang pengen dapat hasil yang berbeda dengan cara yang sama, berarti dia orang gila. Berarti kalau pengen dapat cara yang berbeda, gunakanlah hasil, kalau pengen dapat hasil yang berbeda, gunakanlah cara yang, contoh misalnya, istri saya mau masak opor ayam, mau masak lodeh, jadinya opor. Serius, pas pertama-tama kali masak di rumah, masak lodeh jadinya opor. Saya bilang, kok kamu hebat banget sih, masak lodeh jadinya opor. Resepnya rendang lodeh jadinya opor. Berarti kemudian dia gagal atau tidak? Dia gagal atau tidak? Dia tidak gagal. Dia menemukan cara membuat opor. Benar gak? Kan maunya lodeh, tapi kan dia gak gagal ya. Dia berhasil menemukan cara membuat opor. Kalau dia ulangi cara yang sama dan bahan yang sama, dia pasti dapat opor lagi. Kalau dia ulangi cara yang sama, dia akan dapat opor lagi. Gimana caranya supaya dia bisa dapat lote? Cari resep lain. Bagi resep itu salah. Sebenarnya, kalau masih kurang gak berhasil juga, cari orang yang sudah bisa buat lote, lihat dia cara masaknya. Tapi harus berubah. Tapi kalau gak berubah, ya hasilnya itu aja. Makanya itu dikasih bawahi. Kalau dia tidak berubah, kita sudah dakwah dengan orang begini caranya, begini cara nggak berhasil, dia rubah caranya, karena supaya hasilnya juga berbeda. Itu adalah hukum universal, bukan hanya hukum di dalam Islam. Ada yang pertama, yang kedua, bagaimana dengan orang yang kemudian mendengarkan azan yang masuk Islam? Banyak nggak orang mendengarkan azan masuk Islam? Banyak, sebanyak orang nikah masuk Islam. Ya kan ya? Tapi yang saya sampaikan kemarin adalah satu-satunya cara yang diperbolehkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk beriman adalah dengan berpikir, bukan dengan nikah, bukan dengan dengar azan, bukan dengan mimpi, gitu kan ya? Karena itu bukan cara Islam. Lo kalau gitu gimana kalau orang yang sudah masuk Islam kan azan? Boleh saja, tapi dia harus lanjut berpikir. Karena kalau dia nggak berpikir, imannya nggak kuat. Benar, segitu aja. Lihat nggak banyak orang yang sudah masuk Islam karena nikah terus sudah selesai nikah keluar lagi? Iya banyak. Itu karena apa? Karena dia gak berpikir. Dia gak banyak orang kemudian mimpi lalu masuk Islam, dia keluar lagi setelah kemudian masuk Islam. Banyak. Maka ketika saya ditanya, suatu hari ketika saya diwawancari, Ustaz masuk Islam gara-gara apa? Saya masuk Islam karena berpikir. Bukan Ustaz, maksud saya kejadian spiritual itu, yang fenomenal itu. Maksudnya gimana? Ada cahaya yang menerang, atau mimpi, dan sebagainya. Saya gak mau dengan begitu-begitu. Nah kenapa? Kalau kita masuk Islam gara-gara begitu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang lain? Setelah saya masuk Islam, 3 minggu setelah saya masuk Islam, ibu saya ngasih saya CD. Nih, nonton di CD. Apa ini? Wah, saya lihat judulnya apa? Kesaksian Pendeta Yosua Yasin. Kan masih ingat banget. Dari itu ceritanya ada seorang ustaz masuk ke dalam agama Kristen, Katolik. Dan kemudian setelah saya nonton, sebelum saya nonton saya bilang begini, ini taruhan. Ini dia masuk Kristen, pasti kalau nggak gara-gara duit, 2 gara-gara wanita, 3 gara-gara mimpi. Ternyata setelah saya nonton begitu, oh benar, saya benar bermimpi. Dulu saya ustaz kata dia. Ketika saya ustaz, saya nyuruh orang bakar-bakarin gereja. Saya bilang, ketika jadi ustaz gereja sudah salah kan dengan dia. Suruh bakarin gereja orang kan salah. Tanya. Lalu dia bilang, tapi suatu malam saya bertemu dengan Tuhan Yesus bermimpi dan sebagainya. Saya kata, kalau ini cuma alasannya, saya bilang sama ibu saya, sorry nih, tapi kalau saya ketemu dia bukan saya sombong, tapi kan saya patahkan argumennya dalam satu kali ngomong. Ini kekuatan argumen. Lalu apa yang mau saya bilang? Saya mau bilang sama dia, apakah kalau saya mimpi ketemu Michael Jordan, lantas Tuhan saya Michael Jordan? Paham ya maksud saya? Bahkan bukan itu kemudian menyebabkan kita beriman. Kita beriman karena kita berpikir, bukan karena mimpi. Kalau kita mimpi hari ini ketemu Yesus, besok ketemu dengan Buddha, ya kita keluar lagi. Kan ya? Kalau kita mau nanti ketemu Muhammad mimpinya, besok ketemu yang lain, kita keluar lagi. Dan hati-hati, belum tentu ketika kita mimpi merasa ketemu Rasulullah Muhammad, itu benar Rasulullah Muhammad. Tapi kan saya kan tidak bisa menyerupai Rasulullah Muhammad. Itu berlaku pada zamannya pada zamannya sahabat. Kenapa? Zamannya sahabat Bapak Ibu sekalian, mereka melihat Rasul dengan mata dan kepala mereka sendiri. Karena itu mereka tahu siapa Rasulullah dan siapa yang bukan. Kalau kita sudah pernah ketemu Rasulullah bukan? Buktinya kemarin ada orang bilang saya, "Ustaz, semalam saya ketemu Rasulullah kok mimpi. Serius, serius." Tapi kok saya bingung, bingungnya kenapa? Kenapa Rasulullah di mimpi saya gak jenggotan ya? Makanya kata Rasul, mimpi itu ada tiga. Kata Rasul ya, mimpi itu ada tiga. Satu bagian kenabian, yang jelas bukan kita, karena kita bukan nabi. Kalau Rasul mimpi itu kenabian tuh. Yang itu adalah bagian kenabian. Dua adalah penyambungan tidur. Yang ketiga gangguan setan. Maka kalau punya mimpi buruk, jangan diceritakan, karena itu gangguan setan. Ya. Jadi kalau mimpinya orang terima, mungkin benar. Karena itu adalah bagian daripada ilham yang Allah berikan. Tapi kayaknya jangan deh, jangan dulu ke situ deh, karena bisa bahaya. Karena kita orang biasa. Artinya kenapa? Jangan kita bertitik tolak pada mimpi atau pada azan atau yang tadi. Berarti kalau ada orang masuk Islam karena azan, bagus. Kita terusin supaya dia berpikir, supaya dia akan Islam dan kemudiannya kemudian teguh dan kuat. Nah, jadi kira-kira begitu. Karena banyak orang punya keimanan dengan banyak cara. Ada yang keturunan, ada yang karena azan, ada yang karena menikah. It's okay, tidak ada masalah. Tapi kita tambahin materi yang kemarin supaya mereka jadi imannya jadi kuat karena Allah. Oke? Clear? Bukan bahan. Silahkan. Lain-lain, betul. Oh boleh, silahkan Bapak. Baiklah, sorry Pak ya. Jadi pulang balik. Ya, malahnya banyak. Tapi besok-besok tadi berkilo-kilo. Ada? Selanjutnya ada, boleh. Last one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bertanya, saya tidak menjawab. Saya hanya pernyataan. Ya. Mungkin kalau tidak saya salah, minta maaf. Yang pernah saya baca bahwa kita sebagai manusia yang awam, apabila mimpi seperti itu, itu kami dari setan. Jadi tidak perlu diyakini. Yang pernah saya baca hanya kelas nabi yang mendapatkan mimpi itu datang dari Allah. Karena nabi itu tahu persis mana yang datangnya dari Allah, mana yang disekutin. Jadi saya hanya menambahkan kalau kita sebagai orang awam yang mimpi katanya nabi, katanya dapat wahyu dan besok aku jadi nabi, kalau menurut saya salah. Terima kasih Pak, maaf kalau saya salah. Tidak ada masalah. Betul sekali Pak, jadi memang gak salah. Saya tambahkan sedikit lagi. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini. Jadi suatu hari ada seorang sahabat tanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, saya pernah bermimpi. Mimpi saya ada awan, lalu kemudian keluar tali, lalu kemudian tali itu keputus." Nah, lalu kemudian dia tanya sama Rasul, "Tafsir mimpi saya ini apa kira-kira Rasul?" Rasul ketawa. Sebelum Rasul menjawab, Abu Bakar bilang, Rasul, biar saya ngatin. Oke, Rasul kata, Abu Bakar silakan ngatin. Abu Bakar dulu, akhirnya begini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Rasul senyum lagi dan bilang, Abu Bakar artinya setengah benar setengah salah. Jadi setingkat Abu Bakar aja, yang mengartikan mimpi setengah benar setengah salah. Apalagi dukun, sekalian. Jadi kalau zaman sekarang, betul, yang itu yang saya katakan tadi, kalau kita dapat mimpi, yang tidak anggap aja itu bukan tidur. Ya kalau benar-benar ketemu dan mimpi ketemu Muhammad, ya alhamdulillah. Tapi jangan kemudian bosong dan diubah kemana-mana, panggil saya. Jadi karena bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena kita nggak bisa lihat Rasul langsung kemudian dengan sorry, kita nggak pernah lihat Rasul itu maksudnya. Nah tapi ya alhamdulillah, yang kita kemudian inginkan bukan hanya mimpi di malam hari, tapi benar-benar impian. Kalau nanti meninggal ketemu Rasul, itu mantap. Bukan ya? Bisa meluk Rasul, bisa ngomong sama Rasul, itu kan kita kemudian impikan harusnya. Nah jadi itu, saya menambahkan itu. Oke, okay, lain-lain, terakhir? Sudah ya, selesai ya? Ada? Oke, okay, boleh, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal mimpi lagi. Boleh. Ini saya minta maaf. Apakah mimpi bisa untuk ini? Saya menderita penyakit kanker. Jadi waktu saya mau dioperasi kan, saya tuh mimpinya mimpinya ketemu sama ayah ibu saya sekarang. Sesudah itu, setiap saya menderita sakit lagi, itu sering datang lagi. Jadi maksud saya tadi itu bukan mimpi, tapi kenapa saya harus mimpi orang yang sudah meninggal? Ya. Saya sering mimpi orang sudah meninggal. Saya sering mimpi nenek saya sering mimpi orang sudah meninggal. Dan itu biasa, karena kenapa? Mimpinya bukan tidur. Dalam artian, yang kita bisa mimpi hanyalah yang ada di kepala kita. Yang aneh mimpi orang lain yang gak pernah kita kenal. Itu aneh sebenarnya. Tapi kalau mimpinya kita kenal, apalagi ibu sendiri dia bagus lah. Kenapa? Tandanya apa? Karena kita menghargai dia. Dia adalah ingatan kita dan sebagainya, itu gak ada masalah. Artinya adalah apa? Mimpi tidak perlu dijadikan sebagai tolak apapun, tapi dijadikan sebagai yang pengingat tadi. Oh, berarti ya kita sudah diberi mendoakan dia. Terberkah atas nama dia, dengan ataupun dia melawat segala macam amal-amal kebaikan. Agar dia mendapatkan amal-amal yang baik juga, karena anak yang beramal soleh dia juga dapat apa yang dia pesankan, lakukan. Jadi itu dia dapat amal juga, insya Allah. Jadi kita begitu. Oke, clear. Oke, yang terakhir untuk kalian, karena ini sudah malam, saya punya buku yang pertama judulnya Beyond Inspiration. Ini buku di Indonesia harganya Rp60.000. Sekarang sudah memang sulit ketika dicetak pertama kali best seller di apa namanya Islamic Book Fair 2019. Dan makanya pas kemarin do itu billing dan kemudian get the guide dan video yang sekarang tentang takdir dan responnya, besok juga nanti ada masuk lagi semua dari buku ini juga. Nah, bukan promosi bukan, tapi buku ini hari ini mau saya jual dengan harga yang spesial pada orang istimewa. Karena kan kemarin caranya yang mau jadi orang besok istimewa nih, ibu-ibu bilang dan bapak-bapak bilang mau jadi orang istimewa nih. Nah, ini mau saya jual dengan harga yang istimewa. Ya, permainannya adalah gampang bagi kalian. Yang sudah pernah tahu mainan ini nggak boleh ikutan. Yang belum tahu mainan ini boleh ikutan. Gue ini nggak boleh ikutan ya, awas. Karena gue ini sudah lihat di Las Vegas. Nah ini tidak boleh kemudian yang sudah ikutan nggak boleh ikut. Nah ini jangan bilang-bilangin, awas. Nah ini adalah buku akan saya jual dengan harga istimewa. Mau? Maunya berapa? Harganya Rp10.000 di Indonesia. Kira-kira maunya berapa? Di Indonesia masih banyak. Ini saya jual dengan harga, sorry, saya bawa sini terbatas. Jadi cuma 2 di sini jatahnya. Kira-kira mau berapa? $20. Saya nggak mau jual dengan harga $20. Kira-kira berapa? Berapa kira-kira? Menurut ibu fantasinya berapa? Menurut bapak fantasinya berapa? 10. Saya nggak mau jual dengan harga 10. Apalagi belum ada, saya nggak mau. Free, there is no such thing as free lunch. Mau berapa kira-kira? 50. Saya nggak mau jual 50. Berapa? Nggak mau. Oke. Pasti baik-baik untuk sekalian, saya mau jual dengan harga 75,5 sen. 75,5 sen. Kan harga spesial 75,5 sen, saya gak mau naikin dan saya gak mau turunin harganya. Saya mau 75,5 sen. Dalam duit Amerika. Ya, bukan duit di kertas, bukan. 75,5 sen. Saya gak mau naikin harga, saya gak mau turunin harga. Enggak, saya enggak mau naikin harga, saya enggak mau turunin harga. Kalian berpikir, siapa yang punya 75,5 sen, yang maju pertama kali kasih saya duitnya, dia dapat bukunya, silakan. 75,5 sen. Saya enggak mau naikin harga, saya enggak mau turunin harga. Tapi yang pertama kali dapat, 75,5 sen. Saya juga punya dua. Tujuh lima saya kan bisa beli San Francisco bisa beli. Tidak bisa punya dua. Ada yang bisa yang punya tujuh lima senasa masih ditunggu. Yang punya tujuh lima senasa masih ditunggu. Yang pertama kali tujuh lima senasa. Tidak mungkin saya jual kalau tidak ada yang bisa beli. Tujuh lima senasa. Oke? Mau? Mau? Yang mau segera yang punya duit maju ke depan tujuh lima senasa beli miliaran. Jangan pasti ada caranya. 75 setengah sen. Gak boleh dibuat duitnya jasa pelajar. 75 setengah sen. Ayo boleh misalnya karena kamu udah mau makan ini. Oh gak boleh pakai permen, duit 75 setengah sen, silahkan maju. Boleh. Satu dolar. Posisinya gimana? Ikhlasin, serius. Itulah yang namanya setan. Dalam berbuat baik pasti ada setan yang datang pada kita dan bilang kita akan bisa. Hanya ada ibu-ibu kemudian datang pada saya dari teman Aisyah dan kemudian disertifikasi kemudian duitnya dia dapat. Dan jangan mikirin kebaikan, lakukan saja. Pak, itu saya? Ya, Pak, gak bisa ya? Ya, Pak, bagus. Nah, sekarang saya akan jual. Pak Prahat pasti sudah megang buku saya kedua dan saya akan jual dengan harga 69,5 sen. Tapi ada aturannya. 69,5 sen. Tapi ada aturannya. Apa aturannya? Tidak boleh bangun dan datang saya dan kasih duitnya kalau belum saya bilang 3. Ya? Jadi saya bilang 1, 2, 3. Sebelum bilang 3, enggak boleh ada yang bangun dari tempat duduknya. Dan siapa yang duluan datang ke saya, dia dapat buku yang kedua. 69,5 sen. Siap? Siap? Oke. Okay. Saya jual ya. Siapa yang berdiri sebelum 3 didiskualifikasi. Oke? Okay? Siap ya? 1, 2, 2 setengah. 1, 2, 3. Jadi pelajaran kedua kali sekalian. Kesempatan tidak datang dua kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.